Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian tafsir. Tafsir Juz Amma. Tafsir Juz 30 dari Al-Quran. Kita masih dalam tafsir surat At-Takwir. Barakallahu fikum. Terakhir membahas ayat innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan utusan Allah yang mulia, memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy yang kokoh. Pak Gun, pertanyaan. Loh kok ada? Nah, merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah kalau Al-Quran itu kalamullah, bukan ucapan makhluk. Tapi di sini di dalam ayat justru Allah mengatakan dia itu, Al-Quran itu adalah ucapan utusan Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Bagaimana cara mengkompromikannya? Sehingga Jibril ini hanya penyampai. Nah, jadi maksud Quran itu adalah ucapan Jibril, maknanya Quran itu ucapan Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Ya, begitu juga terkait dengan ayat yang mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah ucapan Nabi, juga sama maksudnya. Maksudnya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Jadi itu tidak merubah kondisi Al-Qur'an sebagai kalamullah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah teman kalian itu gila. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kata Syekh, ai Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah maksudkan di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu bukanlah orang gila. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena memang rame, santer, barakallahu fikum, di antara ucapan-ucapan, ujaran-ujaran kebencian kaum musyrikin terhadap Rasul, di antaranya apa? Menuduh beliau sebagai orang yang stres, orang yang gila. Barakallahu. Nah, karena memang apa yang beliau bawa itu benar-benar sangat-sangat frontal, ya. Sangat-sangat berlawanan 180 derajat dari yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, barakallahu. Makanya beliau dikira stres ini, Muhammad ini. Iya, barakallahu, gila. Dan itu juga barakallahu fikum yang mereka sampaikan. Nah, ke orang-orang Arab di luar Mekah. Barakallahu. Nah, ya merupakan salah satu manuver salah satu makar kaum musyrikin barakallahu fikum yang berupaya untuk menjauhkan manusia dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang barakallahu fikum ucapan beliau diakui oleh kaum musyrikin itu memang sangat indah. Sangat manis, lebih manis daripada madu, sangat santun. Memiliki tata bahasa yang sangat tinggi barakallahu. Sehingga ya banyak manusia yang hanya mendengar saja langsung kepincut hatinya. Barakallahu. Apalagi kalau sudah mendengarkan bacaan Quran. Ya. Tambah kepincut lagi. Barakallahu fikum hatinya. Sehingga mereka di antara upayanya untuk menjauhkan manusia dari Nabi, ya dikasihlah tuduhan-tuduhan ya jelek, tidak benar. Nah, dibilang stres lah, dibilang apa? Pujangga lah, penyair barakallahu fikum, dibilang dukun ya, dibilang penyihir barakallahu. Nah, baik. Namun barakallahu fikum, orang yang memiliki akal yang cerdas dan masih bagus cara berpikirnya barakallahu fikum, tidak akan terkena efek ya tuduhan-tuduhan seperti itu. Sebagaimana yang dulu pernah saya ceritakan, kalau tidak salah kasus yang terjadi pada Bimam ya, salah seorang sahabi yang dikenal sebagai apa? Wahabib, tukang rukyah. Nah, spesialis penyembuh orang-orang gila. Pernah ya? Pernah enggak waktu itu? Oh, masa kayaknya bolak-balik ada ceritanya itu. Iya. Nah. Jadi sudah santer di kampungnya, dia di luar kota Mekah. Jadi barakallahu fikum trading taufik ya di masyarakat. Kalau ke Mekah hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Lagi rame sekarang Muhammad itu bikin heboh. Nah. Ngapa? Stres. Padahal iku wong apik ya, biyen ku apik wonge. Nah, amin, terpercaya, iya, pinter, tapi saya ini stres. Sehingga hati-hati kalau ke Mekah, ya, mau ada keperluan apa, jangan deket-deket sama Muhammad. Dan itu bikin ular, banyak yang ngikut dia sekarang pada stres. Jadi pengikut Nabi juga dibilang apa? Stres, pisah sama keluarganya gitu ya, barakallahu fikum, meninggalkan orang tuanya, stres. Jadi kalau kesana hati-hati, nanti ngulang barakallahu. Nah, ya, tapi ternyata Dimam ini, kalau tidak salah namanya Dimam, ternyata dia memandang kondisi ini ada profitnya. Atau profit ya, ada keuntungannya. Nah, maklum profesi kan, justru malah nekat dia, malah semakin tertantang. Ya, nah ini aku iso, ya menyembuhkan orang ijii, waras dari penyakit stres dan gila, tambah terkenal, ya kan? Nah, tambah laris. Barakallahu fikum. Ya itu anggapan dia. Barakallahu fikum. Malah dicari. Nah, barakallahu fikum. Ya, datang ke kota Mekah itu memang pengennya nyari Muhammad. Mana yang namanya Muhammad katanya orang stres, orang gila itu. Barakallahu fikum. Dicari sama beliau. Pas kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan lagi pembuka majelis ilmu. Nah di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka majelisnya dengan doa khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ketika mendengarkan ucapan ini, beliau langsung tersentak, ya, terkagum-kagum. Nah, ini kalau dikatakan ucapan orang stres, gak mungkin, ya, gak mungkin. Ini kalau dikatakan mantranya para dukun, santet atau penyihir, gak mungkin juga. Ini kalau dikatakan ucapan penyair pujangga, mutus, ya jauh. Kok bagus sekali ucapannya ini, gak pernah saya dengar. Akhirnya datang, coba sampean ulangi lagi. Iya, yang sampean baca tadi, barakallahu. Nah, dibaca lagi sama Nabi sampai beliau tercengang-cengang. Wah, benar. Iya. Aku wis paham mantra-mantra rukiah, wis paham ngerti kabeh. Nah, wis pakar. Tapi enggak ono sing iya kaya iki. Barakallahu. Dari situ ya beliau mendapatkan hidayah. Berarti semua tuduhan orang itu ya sekedar makar di budaya. Nah, bohong semuanya. Iya, ini memang benar-benar utusan dari Sang Pencipta. Ini bukan kalam manusia. Nah, barakallahu. Akhirnya beliau pun masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Intinya al-muhim ya, ada yang memang manusia-manusia itu terkena efek dari tuduhan-tuduhan tadi, ada yang justru itu termasuk sebab orang mendapatkan hidayah. Ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai Muhammad orang gila atau stres, justru itu apa? Menjadi penyebab beberapa orang mendapatkan hidayah. Barakallahu. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Kata Syekh, fata'ammal atau wata'ammal annahu qala wa ma sahibukum. Coba Anda cermati, Anda renungkan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ma sahibukum, dan bukanlah teman kalian itu orang yang gila. Menggunakan kalimat sahih. Fa'adhafahu ilaihim. Nah, liyakuna asyadda lauman wa taubikhan lahum hina raddu da'watahu. Nah, barakallahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan teman kepada kalian. Kalian ini maksudnya adalah orang-orang Quraisy. Ya. Dan bukanlah teman kalian, wahai orang-orang Quraisy, orang yang gila. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada kum di sini orang-orang Quraisy? Kata beliau, itu ucapan, maksud dan tujuannya agar lebih menekankan ya, celaan dan penghinaan terhadap orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka menolak dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi kata beliau, ka'annahu qala wa ma sahibukum alladhi ta'rifuna ta'rifunahu wa antum wa iyyahu da'iman baqiya fihim arba'ina sanatan fi Makkah qabla an-nubuwwati ya'rifunahu wa ya'rifuna sidqahu wa amanatahu hatta kanu yutliquna 'alaihi ismul amin. Jadi kenapa disandarkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy? Ya. Bukalah teman kalian itu untuk semakin menunjukkan celaan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa bisa? Karena Rasul ini sudah sangat dikenal, masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum, ya, selama 40 tahun. Ya enggak, Rasul kan baru mendapatkan barakallahu fikum tayyib nubuwah setelah usia 40 tahun. Jadi mereka itu sama Rasul sudah bergaul selama 40 tahun. Memang tidak ada celah, cacat dan kekurangan pada Rasul. Nah, barakallahu tayyib. Ya. Bahkan mereka sendiri yang memberikan gelar kehormatan kepada Rasul dengan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Loh, kok tiba-tiba kalian katakan stres gila itu mana? Iya. Nah, menunjukkan apa? Berarti kalian selama ini itu gimana akalnya? Gaul sama orang stres berarti? Iya. Berarti selama ini gaul sama orang gila. Sehingga apa? Celaan itu sebenarnya kembali kepada mereka sendiri. Paham ya? Makanya Allah mengatakan wama sahibukum. Tidak mengatakan wama Muhammadun bimajnun. Gitu ya. Barang itulah barakallahu fikum tadi tayyib, bahasa Al-Qur'an itu memang sangat pas dalam penempatan konteksnya. Nah. Jadi ayat ini selain membantah tuduhan-tuduhan orang musyrikin terhadap Rasul, juga apa? Menyikut mereka. Nah, selama ini 40 tahun kalian ngapain saja? Kok sampai kasih gelar di Al-Amin? Nah, hanya gara-gara dia mengajak kalian menyembah kepada Tuhan yang satu, kalian bilang stres. Nah, apa enggak kebalik? Iya. Berarti selama ini kalian bergaul dengan orang yang stres. Barakallahu fiik. Nah, itu maksudnya. Wa ma sahibukum bimajnun yakni laisa majnunan. Maksudnya beliau tidaklah gila. Bal huwa aqalul uqala alaihi salatu wasalam. Bahkan Rasul itu adalah manusia yang paling cerdas. Wa akmalun nasi aqlan. Manusia yang paling sempurna kecerdasannya. Bila syakin wa asaddahum ra'yan, tanpa ada keraguan, dan orang yang paling cemerlang ide dan pemikirannya. Ya enggak? Contohnya apa? Pada kasus Hajar Aswad ketika mereka membangun kembali. Ya kan? Ketika dibangun kembali mau ribut masalah pemindahan Hajar Aswad, sopo kisi ngangkat ke Ka'bah. Nah, masing-masing kau bilang menganggap kami yang berhak. Iya. Barakallahu fikum. Nah, ribut akhirnya udah mau jotos-jotosan, udah mau pedang-pedangan. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang ngasih ide cemerlang? Roh? Roh sangat cerdas itu kan idenya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apa ide beliau? Hah? Meletakkan Hajar Aswad itu di atas kain. Ya, masing-masing kabilah memegang ya ujung-ujung dari kain tadi dan membawanya. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya ini mereka punya kesepakatan ya. Siapa yang duluan datang, dia yang berhak besok untuk memindahkan. Ternyata Nabi Muhammad. Tapi beliau tidak menerima itu. Kenapa? Karena nanti pasti ribut juga ujungnya. Ya, beliau sadar. Akhirnya apa? Biar semuanya nerimo lapang dada dengan ide yang sangat jenius. Iya. Apa itu ya tadi? Ya sudah. Jadi sama enaknya, sama-sama senengnya ini Hajar Aswad diletakkan di atas kain, kemudian masing-masing kabilah ya, memegang ujung dari kain tadi, membawanya ke dekat Ka'bah dan Nabi yang meletakkannya. Adil kan? Kenapa Nabi? Ya karena tadi sesuai perjanjian, yang pertama kali dah datang. Nah, biar yang lain enggak pada protes, ya sudahlah, ngilu apa ikut mengangkutnya. Itu menunjukkan apa? Kecerdasan beliau. Barakallahu fiikum. Nah, ya, jadi enggak ada bukti dan barakallahu fiikum alasan kok tahu-tahu tiba-tiba beliau dikatakan majnun, stres. Ya, padahal apa? Beliau itu manusia yang paling cerdas dan pandai. Barakallahu. Nah, ada lagi enggak kisah atau kejadian yang menunjukkan kecerdasan beliau? Ada yang tahu? Gimana, Pak? Sehingga ternyata disitulah pilihannya unta, sehingga mereka menerima semua dan pilihannya. Nah, iya, itu juga barakallahu fikum menunjukkan barakallahu fikum, ya, kecerdasan dan kecerdikan beliau barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Selanjutnya barakallahu fikum, walaqad ra'ahu ai ra'a Muhammadun Jibrila bil ufuqil mubin. Al ufuq janibus sama. Dan sungguh dia telah melihatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Siapanya? Jibril. Fa'ilnya Nabi Muhammad, objeknya maf'ul bihnya adalah Jibril. Dan sungguh Nabi Muhammad itu sudah melihat Jibril dengan wujud nyata, dengan wujud asli. Karena biasanya Jibril barakallahu fikum, ya, ketika datang menemui Nabi dalam penjelmaan, ya, dalam bentuk manusia sebagaimana hadisnya Umar, ya kan? Nah, ja'a rajulun, datang tiba-tiba seseorang laki-laki yang tidak dikenal tapi enggak ada tanda-tanda safar. Itu yang bikin tambah aneh. Harusnya kan kalau tidak dikenal berarti ini musafir, kampung enggak ada yang kenal. Tapi kalau dibilang musafir kok kayaknya murtad sekali orang ini. Iya, enggak dari perjalanan jauh. Bingung. Itu seringnya malaikat Jibril ketika turun dalam penjelmaan. Biasanya wajah siapa yang dipakai, Pak Safari? Kemarin tanya namanya. Dicatat kayaknya kemarin. Seneng dengan namanya itu. Ya, kemarin dicatat kan? Antum nyatet kayaknya nalih kemarin. Nama sahabi yang sering wajahnya itu dipakai oleh malaikat Jibril ketika menjelma. Karena memang dikenal akan ketampanannya sahabat yang satu ini. Ganteng orang. Siapa? Kemarin kayaknya dicatat ya, Pak ya. Mau buat nama cucu apa enggak tahu nanti. Pak Wahyu. Siapa, Pak? Abu Haidar. Siapa, Pak? Tuh, Pak siswa yang Naam Dihya Al-Kalbi. Naam, iya. Dihya. Itu nama cowok ya, Dihya itu ya. Jangan dibuat nama anak perempuan. Dihya. Bagus ya. Bagus, ganteng orangnya barakallahu. Malaikat Jibril itu kalau datang, ya, sebagiannya mengatakan beliau menggunakan wajahnya Dihya. Barakallahu. Nah, memang dikenal akan ketampanan wajahnya. Tapi Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya hanya dua kali. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini. Dan sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril dengan wujud aslinya berada di atas ufuk dengan jelas dan nyata. Ufuk itu adalah ujungnya langit. Nah, al-mubin ay al-bayyin al-zahir al-ali. Maksudnya dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang, posisi beliau ada di atas. Nah, jadi dalam keadaan terbang, ya, di antara langit dan bumi. Barakallahu fiik. Ar-Rasul, fa inna Rasul alaihi salatu wassalam, kata Syekh, ra'a Jibril ala suratihi allati khuliqa 'alaiha marratain. Rasul melihat malaikat Jibril dengan bentuk penciptaan aslinya itu hanya dua kali kejadiannya. Rasul benar-benar melihat wujud malaikat Jibril dua kali kesempatan. Marratan fi gharil Hira. Kesempatan yang pertama beliau melihat malaikat Jibril dengan wujud asli ketika beliau berada di Gua Hira. Awal kali beliau mendapatkan wahyu. Nah, bayangkan lagi di gua sepi-sepi tiba-tiba ada makhluk yang mendekat Anda. Ya, Nabi barakallahu fikum alhamdulillah masih kuat. Iya, masih sadar. Cuman agak gagap gitu ya barakallahu fikum. Kalau Pak Safari mungkin udah pingsan dong, Pak ya. Hah, jangankan di gua, di rumah saja di dalam kamar tiba-tiba ada sosok besar mendekat Pak Safari gitu ya. Bisa pingsan, Pak ya. Iya, ini Nabi masih kuat jiwanya barakallahu fikum. Nah, walaupun tadi ya gagap beliau. Nah, untuk barakallahu fikum tayyib mengendalikan ya lisan. Barakallahu fikum. Wa marratan fis sama'i as-sabi'ati. Barakallahu fikum. Lamma urija bihi alaihi salatu wassalam. Dan kesempatan yang kedua beliau melihat malaikat Jibril barakallahu fikum pada saat peristiwa Mi'raj. Ketika beliau naik ke langit tujuh barakallahu fikum. Nah, itu juga malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Wa hadhihi ru'ya hiya allati fi ghalil Hira. Sedangkan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah pada saat beliau melihat malaikat Jibril di Gua Hira barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Dan itu ketika barakallahu fikum beliau hendak pulang. Nah, tiba-tiba ada yang memanggil beliau dan tidak tahu dari mana suara tadi. Ketika beliau melihat di ujung ufuk barakallahu fikum tadi malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, yang itu menyebabkan ketika beliau pulang keringat dingin, zammiluni selimuti aku, menggigil barakallahu fikum. Nah, melihat makhluk yang sangat besar. Li'annahu yaqulu ra'ahu bil ufuq, karena di dalam ayat Allah mengatakan beliau melihatnya di ufuk. Idan Muhammad fil ardi wama huwa, yakni ma Muhammadun alal ghaibi. Nah, barakallahu fikum. Itu ayat berikutnya. Jadi intinya malaikat Jibril intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya malaikat Jibril dua kali. Pertama pada peristiwa Gua Hira, yang kedua pada peristiwa Mi'raj barakallahu fikum. Nah, kemudian ayat yang mengatakan ra'ahu bil ufuq menunjukkan Nabi barakallahu fikum posisinya di atas bumi, dan malaikat Jibril posisinya di atas barakallahu fikum tayyib ufuq. Nah, Wallahu ta'ala ramis. Ayat berikutnya. Sudah isyak belum ya? Sudah? 5 menit lagi ya. Sudah. Kalau menit kita cukupkan saja. Kita buka sesi pertanyaan saja. Kalau ada yang ingin bertanya, ngomong. Jadi faedah yang saya kita dapatkan tadi apa? Dari dua ayat, wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Untuk wa ma sahibukum bimajnun barakallahu fikum. Yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah orang yang gila. Yang kedua ayat ini untuk menyindir orang-orang musyrikin Quraisy. Iya, nah atas klaim mereka, ternyata mereka selama ini yang bergaul dengan orang yang seperti itu. Barawali. Nah, yang ketiga menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan itu sebanyak 2 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab.